Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya ataupun pembahasan yang berikutnya, ya, as'ilatun, ya, pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan sebelumnya, yakni jawab dengan fa maupun dengan wawu. Yang dimaksud fa adalah fa sababiyah, dan wawu yang dimaksud di sini adalah wawul ma'iyah, sebagaimana kemarin sudah ditunjukkan dalam contoh-contohnya untuk yang fa sababiyah dan juga wawul ma'iyah. Jadi fa sababiyah dan wawul ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat, ya, keduanya terletak sebagai jawab dari salah satu dari 9 perkara, yakni amr, kemudian doa, nahi, istifham, arab, tahdid, tamanni, roja, dan nafi. Kemudian kita lanjutkan as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Sabaqa lana anna fa as-sababiyyati wa wawal ma'iyyati tansibul fi'lal mudhari'a. Telah lewat bagi kita, telah kita lewati bahwasannya fa sababiyyah dan wawu ma'iyyah itu menasabkan fi'l mudhari' idza waqa'at jawaban li wahidin min umurin tis'atin. Jadi dia menasabkan fi'il mudhari' jika dia keduanya, yaitu fa' sababiyah dan wawul ma'iyah, itu terletak sebagai jawab pada salah satu dari 9 perkara. Yajma'uha qawlun nazimu, qawlun nazimi, yang dikumpulkan oleh ucapan seorang penyair, al-nazim, ini penyair yang mengeluarkan atau mengucapkan syair ini. Adapun syairnya, syair yang di situ berisi kaidah-kaidah, ya, itu disebut dengan manzum. Al-manzum itu syair yang di situ berisi faedah-faedah ataupun kaidah-kaidah dalam ilmu-ilmu tertentu. Bisa ilmu bahasa Arab, bisa ilmu yang lain, ilmu diniyah yang lain juga bisa. Diistilahkan dengan manzum. Adapun yang mengucapkan, yang membuat manzum tersebut, nazim. Jadi juga bisa dikatakan syair, penyair. Inilah keistimewaan, ya, bahasa Arab. Bahkan kaidah-kaidah disiplin ilmu itu bisa disusun dalam bentuk syair. Dalam bahasa lain kan tidak ada, ya. Bahasa Indonesia apa ada? Bahasa Inggris coba dicari. Kaidah bahasa Inggris disusun dalam puisi bahasa Inggris kan? Berarti tidak ada. Tapi dalam bahasa Arab bisa. Ya. Dalam ilmu hadis di sana ada apa? Al-Manzumah Al-Bayquniyah, ya. Masyhur, ya, terkenal, ya. Manzumah Bayquniyah. Itu kaidah mustalah hadis disusun dalam bentuk syair. Dan masih banyak lagi. Alfiyah itu kaidah bahasa Arab disusun dalam bentuk syair, tersusun dari 1000 bait, maka dinamakan alfiyah karena tersusun dari 1000 bait. Ini sekilas, ya, tentang manzum tadi. Termasuk di sini, ya, 9 perkara, ya, yang menyebabkan fa sababiyah dan wawul ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari', yakni bait syairnya mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadhihim tamanna warju kadza kan nafyu qad kamula. Mur isyaratun ila amrin. Mur ini sebagai isyarat kepada amr, perintah. Misalhu contoh, idhab faktub, pergilah, lalu tulislah. Ya, di sini ini fa, walaupun ada fa, tapi wallahu alam ini maksudnya. Yang jelas ini bukan fa sababiyah ataupun dia tidak menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Ini bukan contoh untuk yang fa sababiyah menasabkan fi'il mudhari'. Yang contoh yang berikutnya, raji' fatanjaha. Ya, raji' fatanjaha. Ya. Raji' itu bentuk amr dari muraji'ah, ya. Muraji'ah lah, ya. Mengulang kembali, ya. Fatanjaha sehingga engkau akan berhasil. Kalau yang idhab faktub tadi itu bukan fa sababiyah karena tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, tapi urutan urutan perbuatan, ya, berbeda, ya. Jadi fa itu bisa sababiyah tapi juga bisa yang lain. Seperti di sini idhab faktub ini menunjukkan urutan, pergilah lalu tulislah, urutan perbuatan bukan sebab akibat. Artinya dengan melakukan pergi itu tidak kemudian mengakibatkan dia menulis, ya. Tapi ini urutan. Berbeda dengan rojik fatanjaha, itu fa'nya sababiyah. Dengan sebab muroja'ah, mengulang kembali, maka akan menyebabkan, ya, menjadi asbab untuk keberhasilannya. Itu untuk membedakan fa' sababiyah dengan fa' yang lainnya. Fatanjaha alfa'u fa'u sababiyah. Jadi fatanjaha di sini fa'nya adalah fa' sababiyah. Ya, tadi menunjukkan hubungan sebab akibat. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bil fa'i. Tanjaha ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab fa' tersebut. Wa 'alamatu nasbihi, tanda nasabnya, al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih, adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian yang berikutnya, wad'u, ya, ad-du'a'u. Wad'u maksudnya adalah ad-du'a, ya, permohonan pada Allah Ta'ala. Ya. Misaluhu contoh, Rabbi waffiqni fa'amala saliha. Ya wahai Rabbku, ya, berilah taufiq, hidayah, bimbingan, petunjuk padaku sehingga aku bisa beramal salih. Waffiqni, ini ya, dijelaskan di sini. Lima la naqulu innaha amrun. Lima di sini mestinya alifnya tidak ditulis, ya. Lima, ya, karena ma istifhamiyah ketika didahului huruf jar alifnya dihilangkan. Ya, lima, la naqulu innaha amrun. Kenapa kita tidak mengatakan bahwasanya itu amr? Ya, wafiq, ya, wafiq. Kenapa tidak dikatakan ini amr? Ya. Li'annal amra la yuwajjahu ila al-khaliqi. Karena amr itu tidak dihadapkan, tidak ditunjukkan, tidak diunjukkan kepada khaliq. Al-khaliqu amirun. Al-khaliq sang pencipta, dialah amir yang memerintah. Walaysa bima'murin, dan bukan yang diperintah. Ini dari sisi adab, ya, dari sisi, ya, adab pada khaliq, pada Allah Ta'ala. Ya, tidak pantas untuk memerintah al-khaliq. Ya, tapi justru, ya, al-khaliq lah yang berhak untuk memerintah. Sehingga di sini dikatakan sebagai ad-du'a. Dari sisi faedah, dari sisi makna. Ya. Adapun kalau lafad, ya tetap dianggap amr, tidak masalah. Tapi ketika di sini dikaitkan dengan khaliq, maka ini bermakna doa. Ini. Rabbi munada mabniyun ala dhammi fi mahali nasbin. Munada yang dipanggil, dia mabni dengan dhammah fi mahali nasbin, pada tempat nasab. Rabbi. Kenapa dikatakan mabniyun ala dhammi fi mahali nasbin, mabni dengan dhammah pada tempat nasab? Padahal kalau yang tampak secara lafaz apa? Rabbi dengan kasrah. Ya. Kita lanjutkan dulu yang berikutnya, wafiq fi'lu du'ain. Ya, wafiq ini fi'il du'a. Ya, dari sisi faedah ya, dari sisi makna ini fi'il du'a. Ya. Wan nunu lil wiqayati dan nunnya untuk wiqayah. Wafiqni ada nun ini wiqayah untuk menghubungkan antara fi'il dengan ya mutakallim. Ya. Tadi pada Rabbi di situ dikatakan dia mabni dengan dhammah pada tempat nasab. Kaitannya dengan dia sebagai munada. Rabbi di situ dibaca dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya, ada huruf yang dihilangkan secara asal. Apa? Yakni ya mutakallim. Rabbi. Jadi asalnya Rabbi ada ya mutakallim. Ya, itu asalnya demikian. Nah, pada munada ini Rabbi ya mutakallimnya kemudian dihilangkan. Ya, menjadi Rabbi. Dan itu justru yang masyhur atau yang sering digunakan dalam doa kalau diperhatikan seperti itu. Ketika Rabb diidhofahkan pada ya mutakallim dan menjadi munada, ya, syaratnya munada ya. Dia menjadi munada, maka ya mutakallim itu dihilangkan sehingga menjadi Rabbi. Kalau bukan munada tidak boleh. Ya. Misalnya khalaqani Rabbi, ya harus ditulis lengkap ya-nya. Khalaqani Rabbi harus ada ya-nya. Kenapa? Karena di situ bukan sebagai munada. Tidak boleh khalaqani Rabbi seperti ini, tidak boleh. Jadi bolehnya dihilangkan ketika ini munada. Wahai Robku, maksudnya itu. Nah, ini juga harfun nidanya juga dihilangkan. Asalnya ya Robbi. Jadi harfun nida dihilangkan, kemudian ya mutakalim dihilangkan. Ini. Kemudian tadi mabni dengan dhammah. Nah. Dhommi ya, mestinya alal fathi, wallahu a'lam. Nah, Rabbi tadi ini adalah bentuk idhofah. Jadi munada ini Rabbi ini bentuk idhofah ya, tersusun dari Rabbun asalnya dan ya mutakallim ya, Rabbun sebagai mudhaf ya, kemudian ya mutakallim sebagai mudhaf ilai. Nah, setiap isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim, maka huruf sebelum ya harus selalu di kasrah. Jadi dari Rabbun diidhofahkan pada ya, maka asalnya dhammah tidak bisa tampak, dia harus menjadi kasrah sehingga menjadi Rabbi. Ini kalau itu dikatakan mabni dengan dhammah, berarti itu asalnya tadi dhammah tetapi dia diidhofahkan dengan ya mutakallim, ya, maka bomahnya tidak bisa tampak. Kemudian dikatakan fi mahalli nasbin, ya, ya itu tadi ya. Wallahu alam apakah ini sebenarnya mabniyun alal fathi, karena dia fi mahalli nasbin. Jadi setiap idhofah, setiap idhofah yang menjadi munada dia menjadi mansub ya. Ini misalkan Abdullah ya. Ketika dia menjadi munada maka dia menjadi mansub ya Abda ya, Abdullahi. Jadi wallahu a'lam tentang ini, mungkin di lain waktu nanti bisa diperjelas lagi ya. Yang jelas kalau memang itu ala dhommi, itu dhommahnya tidak bisa tampak karena terhalang dia tersambung dengan ya mutakallim. Adapun fi mahali nasbin ya, karena setiap idhofah, setiap mudhof yang menjadi munada dia menjadi mansub. Itu. Itu dulu ya. Tanya. Yang berikutnya, mungkin kalau nanti di lain waktu ada keterangan tambahan bisa ditambahkan insyaallah tentang ini. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, wa sal, ya, sal. Madza yuridu bi qawlihi sal? Apa yang diinginkan dengan ucapan penyair, yakni sal? Al istifhama, yaitu istifham, pertanyaan. Ai is'al, maksudnya adalah is'al, bertanyalah. Misalhu, contohnya, hal ta'ti ilal baiti fa'u'allimaka, apakah engkau datang ke rumah sehingga aku bisa mengajarimu? Hal adatu istifhamin. Hal di sini adalah adat istifham, kata istifham, kata yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Ta'ti fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'l mudhari' yang marfu', wa'alamatu raf'ihi adhammatul muqaddaratu alal ya'i. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah pada huruf ya, mana'a min zuhuriha as-saqalu, as-siqalu, yang mencegah nampaknya adalah as-siqal, karena itu berat. Ya, asalnya ta'tiyu, tapi itu sulit, sukar untuk diucapkan, menjadi ta'ti. Ila harfu jarin, ila adalah huruf jar. Al-baiti ismun majrurun bi ila, wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Ism yang majrur dengan sebab ila, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Fa'u'allimaka al-fa'u lis-sababiyyati wahiyya tansibul fi'lal mudhari'a. Fa' ini adalah fa' sababiyyah, untuk sababiyyah, dia menasabkan fi'il mudhari'. U'allimu fi'lun mudhari'un mansubun bil-fa'i, fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab fa', wa'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Ya, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal kafu maf'ulun bihi, kafnya sebagai maf'ul bih. Kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan daripada sal untuk istifham, ya, sudah dijelaskan i'rab dari contoh tersebut. Kita lanjutkan. Wa'rid mal maqsudu biha, apa yang dimaksud dengannya, dengan i'rab dari PHR tadi. Al-arab, ya, al-arabu wa huwa at-talabu, ini qaf ya, bi rifqin, bukan rif'in tapi dengan qaf, bi rifqin walainin walinin, jadi permintaan dengan lemah lembut dan halus. Rifq ya, rifqan itu lemah lembut ya. Yang kemarin disebutkan al-ardu talabun bi rifqin walinin, ya, dengan qaf bukan ain. Kalau raf'in itu tinggi artinya, kan tidak sesuai ya. Ya, wa huwa at-talabu bi rifqin walinin, ya, permintaan dengan lemah lembut dengan halus. Mithlu, contoh, ala tazuruni, ya, ala tazuruni fa ukrimaka, ya, tidakkah engkau mengunjungiku sehingga aku akan memuliakanmu. Ala adatu ardin, jadi ala ini adatu ardin, kata yang digunakan untuk arab, untuk meminta, memohon dengan halus, dengan lemah lembut, ini dengan lafaz ala. Ini tazuruni, tazuru fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirati ala akhirihi. Tazuru fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah muqad, dengan dhammah zahirah, dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi ada tu arbin ala itu tidak berpengaruh terhadap i'rab. Ya, fi'il mudhari'nya tetap marfu' ya, ala tazuru ini. Wal fa'ilu dhamirun mustadirun taqdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustadir takdirnya anta. Wan nunu lil wiqayati dan nunnya untuk wiqayah. Tazuru ni. Ya. Ini nun ada nun itu nunnya wiqayah menghubungkan fi'il mudhari' tersebut dengan dhamir ya mutakallim. Wal ya'u maf'ulun bihi. Ya-nya yaitu ya mutakallim itu sebagai maf'ul bih. Ya, jadi tazuruni engkau mengunjungi aku ini ya. Fa ukrimaka alfa'u lis sababiyyati fa'nya untuk sababiyah ya, sebab akibat. Ya, sebabnya mengunjungi akibatnya apa memuliakan ya. Ini. Wa hiya tansibul fi'lal mudhari'a dan dia fa sababiyah ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Ya, kenapa? Karena terletak sesudah arab. Ya. Akrim ukrima ya. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bil fa'i. Ukrima ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab fa. Wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya ana, ya mutakallim. Karena fi'il mudhari' ini diawali dengan hamzah. Ukrima huruf awalnya hamzah menunjukkan untuk mutakallim ya jadi fa'alnya dhamir mustatir takdirnya ana. Wal kafu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kaf pada ukrima ka kaf yang akhir itu adalah dhamir muttasil pada tempat nasab sebagai maf'ul bih ini ukrimaka ya fa ukrimaka sehingga saya memuliakan engkau ini untuk yang Arab. Yang berikutnya li hadhihim mal maqsudu biha, apa yang dimaksud dengannya? Yushiru ila tahdhiri ya, dia mengisyaratkan pada tahdhid. Apa tahdhid? Wa huwa at-talabu bi syiddatin, ini permintaan dengan keras ya, meminta sesuatu dengan keras, menghasung atau mendorong, menganjurkan tapi dengan agak keras nadanya. Misalhu contoh, halla adabta waladaka fayahtarimaka. Ya, mengapakah tidak? Ya, mengapakah engkau tidak mendidik anakmu sehingga dia akan memuliakanmu? Halla adatu tahdhidin. Halla ini adatu tahdhid, kata yang digunakan untuk tahdhid ini. Jadi ini perbedaan ya, antara kata untuk arad dan kata untuk tahdhid. Ya, kalau untuk arad tadi menggunakan ala, untuk tahdhid ini menggunakan halla. Ya, beda ya ini. Jadi kalau yang lemah lembut ya cukup dengan ala, tazuruni misalnya. Tapi kalau dengan keras ya menggunakan halla ini. Adabta fi'lun madhin. Ini fi'il madhi mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Kenapa? Litisalihi bi ta'il fa'ili, karena dia bersambung dengan ta' fa'il. Adabta. Adaba kemudian bersambung dengan ta' fa'il menjadi adabta. Nah, dia mabniyah dengan sukun tersebut. Jadi ta'nya ta' fa'il. Fi'ilnya hanya sampai huruf ba adab. Ya, sampai itu saja ya. Ini, dia mabni dengan sukunnya itu. Hal yubna fi'lun madhin ala ghairi sukun? Apakah fi'il madhi itu mabni dengan selain sukun? Naam, ya. Ala al-fathi, dengan fathah. Maksudnya apa? Fi'il madhi itu mabni dengan fathah idza lam yattasil bihi wawu jama'atin, jika tidak bersambung dengan wawu jama'ah. Au yubna ala dhammi 'inda ittisalihi bi wawil jama'ati, atau fi'il madhi itu mabni dengan dhammah jika bersambung dengan wawu jama'ah. Ini. Jadi fi'il madhi ada tiga keadaan ini, mabni dengan sukun atau mabni dengan fathah jika tidak bersambung dengan wawu jama'ah ataupun yang lainnya. Kemudian dia mabni dengan dhammah jika bersambung dengan wawu jama'ah. Ini. Nanti bisa dimurajaah lagi pembahasan tentang fi'il madhi. Yang berikutnya waladaka, walada maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirati. Walada ini maf'ul bih mansub dengan fathah yang tampak. Al kafu kafnya mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih. Fayahtari maka yahtarima alfa'u lisababiyyati, fa'nya untuk sababiyyah, tansibul fi'lal mubari'a, dia menasabkan fi'l mubari'. Yahtarima fi'lun mubari'un mansubun bifa'is sababiyyati. Yahtarima fi'l mubari' ini mansub, fi'l mubari' yang mansub dengan fa' sababiyyah, dengan sebab fa' sababiyyah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak, yahtarima. Wal fa'ilu dhamirun mustadirun taqdiruhu huwa, fa'ilnya adalah dhamir mustadir, takdirnya huwa. Wal kafu maf'ulun bihi, kafnya sebagai maf'ul bih. Ini yahtarima ka, kafnya sebagai maf'ul bih. Yang berikutnya, tamanna al-maqsudu biha isyaratun lit-tamanni, yang dimaksud dengannya adalah isyarat pada tamanni, menunjukkan pada tamanni. Misaluhu, contoh, laita li malan fa'unfiqa fa'unfiqa minhu fi sabilillahi, duhai seandainya aku mempunyai harta sehingga saat bisa menginfakkannya, menginfakkan dari sebagian dari harta itu fi sabilillah, pada jalan Allah. Laita harfu tamannin, laita ini huruf tamanni, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isemnya dan merufakkan khabarnya. Jadi laita itu termasuk dari apa? Saudara dari inna. Laita termasuk saudara dari inna. Hukum inna bagaimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Maka laita juga demikian. Laita tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dia menasabkan isemnya dan merufakkan khabarnya. Jadi ini saudara dari inna. Tetapi secara makna berbeda. Kalau inna untuk taukid, kalau laita untuk tamanni. Tapi hukum amalannya sama. Ini. Li jarun wa majrurun. Li itu jar wa majrur. Ini sebagai khobar dari laita. Ya, li dalam kalimat tersebut ya, laita li malan. Li itu jar wa majrur, ini sebagai khobar dari laita. Kemudian malan ismu laita. Ya, malan sebagai isim dari laita. Mansubun, dia mansub, ya, dinasabkan oleh laita tadi ya. Laita menasabkan isimnya. Ini pada lafaz malan ini. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Ya, malan, ya, mansub dengan fathah yang tampak. Ini. Kemudian sesudah itu ada fa, ya, faun fiqa. Ya, fa-nya alfa'u lisababiyyati, fa-nya itu untuk sababiyah, menunjukkan sebab akibat tadi. Ya, sebabnya punya harta, kemudian akibatnya atau dampaknya apa? Dia akan berinfak di jalan Allah. Ini, sebab akibat. Jadi fa'nya lisababiyyah. Kemudian unfiqa fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'is sababiyyati, fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab fa' sababiyyah tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, wajib. Wajib mustatir, ya, tidak bisa digantikan yang lainnya. Taqdiruhu ana, takdirnya adalah ana. Unfiqa fi'il mubarak diawali hamzah, berarti untuk mutakallim. Sehingga di sini takdirnya ana. Kemudian minhu jarun wa majrurun muta'allaqun bi unfiqa. Minhu ini jar wa majrur. Ini terkait dengan fi'il unfiqa itu tadi. Jadi unfiqa kemudian diikuti atau dikaitkan dengan jar wa majrur ini. Unfiqa minhu. Ini i'rab pada kalimat ini. Jadi tadi terkait dengan fa' sababiyah, itu menasabkan fi'il mubarak karena terletak sesudah tamanni. Jadi hukum yang terkait dengan laita tetap berlaku. Laita saudara dari inna, menasabkan isim dan merafakan khobar tetap berlaku. Adapun yang sesudahnya tadi fa' sababiyah, itu amalannya ataupun pengaruhnya pada fi'il mubarak sesudahnya. Jadi masing-masing tetap sesuai dengan hukumnya masing-masing, ya. Tidak kemudian apa, misalnya yang dibahas di sini tentang fa' sababiyah, kemudian yang lainnya diabaikan juga tidak, tetap laita, saudara dari inna, menasabkan isemnya dan merofakkan khobarnya, tetap itu juga berlaku. Ya. Berikutnya, warju al-maqsudu biha ar-raja'u. Warju yang dimaksud dengannya adalah ar-raja', ya, harapan, yakni idza sabaqa fa'a sababiyyati raja'un. Maksudnya, jika fa sababiyah itu didahului oleh roja, atau roja itu mendahului fa sababiyah. Jadi ada suatu harapan, ungkapan menunjukkan harapan itu mendahului fa sababiyah. Fa innal fi'la yunsabu ba'daha, maka fi'ilnya, fi'il mudhara yang sesudahnya itu dinasabkan. Ya, fi'il mudhara yang sesudah fa sababiyah itu dinasabkan dengan sebab fa sababiyah tersebut. Misaluhu, contoh, la'allal bada'i'a antaksara fa'ashtariya, ya, seandainya atau semoga al-bada'i, ini barang-barang dagangan, ya, ini bentuk jamak, ya, mufradnya itu bida'atun, ya, bida'atun itu mufrad, kemudian jamaknya bada'i'u, ya, la'allal bada'i'a antaksara, ya, semoga barang-barang dagangan itu, ya, banyak. Fa'ashtariya, sehingga saya bisa membeli. Ya, sebab akibat. Ya, fa'nya sababiyah, menunjukkan sebab akibat. Ya, fa'ashtariya, sehingga saya bisa membeli. La'alla harfu tarajjin. La'alla ini huruf tarajji, ya, atau menunjukkan roja. Tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara. Dia menasabkan mubtada', atau istilah lainnya menasabkan isemnya, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabarnya. Ini juga seperti laita, la'alla termasuk saudara dari inna. La'alla termasuk saudara dari inna, sehingga dia beramal dengan amalan inna, menasabkan isemnya yang asalnya itu mubtada dan merofakkan khabarnya. Ini. Tetapi dia bermakna taraji, ya, faedahnya taraji ini. Al-Bada'i'a ismu la'alla. Al-Bada'i'a ism dari la'alla, mansubun, dia mansub, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Taksuru, antaksura atau taksuru, taksuru fi'lun mudari'un marfu'un. Ya, tadi contohnya berarti keliru, ya. La'alal bada'i'a taksuru. Tidak perlu ada an, wallahu alam. Kalau taksuru, ya. Taksuru fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini, ya. Jadi pada contoh tadi mungkin bisa diluruskan, an-nya dihapus saja, ya. La'alal bada'i'a taksuru. Hanya dihilangkan, kemudian taksuru marfu' dengan dhammah. Ini sebagai khobar dari la'alla, dan khobar ini berupa jumlah fi'liyah. Karena macam-macam khobar, ya, ada beberapa macam, ada 5, ya. Salah satunya khobar yang berupa jumlah fi'liyah, seperti dalam contoh ini, ya. Taksuru itu jumlah fi'liyah, menjadi khobar dari la'alla. Dia fi mahalli raf'in. Kalimat ini taksuru fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', karena menjadi khobar dari la'alla. Kemudian berikutnya, fa'ashtariya, al-fa'u lis-sababiyyati, fa'nya untuk sababiyah. Ashtariya fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'is sababiyyati. Ashtariya ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab fa' sababiyah tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Yeah. Di sini dijelaskan yang berikutnya, mal farqu baina tamanni war roja'i, apa perbedaan antara tamanni dan roja'. At-tamanni yakunu li amrin mustahilin, tamanni itu ada pada perkara yang mustahil, yang tidak mungkin, au sa'bin lil ghayati, atau sukar untuk dituju, sukar untuk mewujudkannya, ya, untuk mendapatkannya. Wa amma tarajji, adapun tarajji, fayakunu li syai'in li syai'il qaribi, adapun taroji, maka dia itu untuk sesuatu yang dekat, yang mudah. Ini perbedaannya. Ya, kalau tamani mustahil atau itu sulit untuk didapatkan, untuk dicapai, tapi kalau taroji itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang mudah. Waqad yakunu fi syai'il mustahili hasab as-siyaqi, dan terkadang ya, terkadang qad masuk pada mudhari', qad yakunu maknanya taqlil atau terkadang ya. Terkadang tadi apa? Taroji itu juga bisa pada sesuatu yang mustahil. Hasab as-siyaqi, sesuai yang ditujukan dalam siyaqul kalam, konteksnya. Mithlu, contoh. Hatta dalam ayat ini ya, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha. Sehingga jika telah datang kepada mereka salah satu, telah datang kepada salah satu dari mereka al-maut, ya, kematian itu datang kepada salah satu dari mereka, dia berkata, qala rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli a'malu shaliha, supaya atau semoga aku bisa beramal saleh. Ini di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Nah, di sini menggunakan la'alli atau la'alla. Tetapi la'alla di sini ya, bermakna mustahil. Ya. Jadi secara asal tadi la'alla atau taroji, ya, taroji lafadznya la'alla untuk sesuatu yang dekat, sesuatu yang mudah, tapi terkadang juga bisa digunakan untuk sesuatu yang mustahil seperti dalam ayat ini. Terkadang ya. Terkadang itu apa? Berarti jumlahnya sedikit, penggunanya relatif sedikit. Secara umum tetap la'ala untuk sesuatu yang dekat, sesuatu yang mudah. Ini. Kadzal tadi ya, hasab as-siyaq, sesuai yang ditujukan dalam konteksnya. Dalam ayat ini kan jelas konteksnya, tidak mungkin ketika sudah meninggal kemudian akan kembali lagi, kan tidak mungkin. Ini. Sehingga di situ la'ala bermakna mustahil. Yang demikian pula kadzaka an-nafyu. Ya. Ini lanjutan dari bait syairnya ya, 9 perkara tadi. Kadzaka an-nafyu. Demikian pula an-nafyu, ma ma'naha? Apa makna dari an-nafyu? Ya. Salah satu perkara atau perkara terakhir yang menjadikan fa' sababiyah itu menasabkan fi'il mudhari' an-nafyu. Yakni anna fa' sababiyati idza waqa'at ba'da an-nafyi tansibul fi'la. Yakni fa' sababiyah jika terletak sesudah nafi, maka dia menasabkan fi'il mudhari'. Misaluhu, contoh dalam ayat di surah Fatir, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yaqda 'alaihim fayamutu. Dan orang-orang yang kufur, bagi mereka itu neraka jahannam, ya, tidak dibinasakan mereka, tidak dibinasakan sehingga mereka itu mati. La dalam ayat ini la yaqba, ya, lanya nafiyatun, ini nafiyah, menafikan. Yaqba fi'lun mudhari'un marfu'un mabniyun lil majhuli. Yaqba fi'il mudhari' yang marfu', ya, dia mabni, maksudnya mabni di sini dibentuk untuk majhul, ya, fi'il mudhari' yang marfu' yang dibentuk untuk majhul, jadi bukan makna mabni yang tetap, bukan. Jadi mabniyun lil majhuli, ini satu ungkapan ini, mabniyun lil majhuli, jadi bentuk majhul, yang dibentuk untuk majhul. Jadi fi'il mudhari ini marfu', ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena huruf akhirnya alif. Nah, kemudian fi'il mudhari yang marfu' ini dibentuk untuk yang majhul, artinya apa? Fa'ilnya tidak disebutkan. Alaihim naibu fa'ilin, ya, maka digantikan oleh naibu fa'il, yakni pada alaihim. Alaihim ini naibu fa'ilin, jarun wa majururun, bentuknya jar wa majurur, muta'allaqun bi yuqba, ini muta'allaq, ya, terkait dengan yuqba. Ini jadi bentuk naibu fa'il yang dijelaskan di sini berupa jar wa majurur. Baik, mungkin di lain waktu pembahasan tentang ini secara lebih detail ataupun lebih panjang lebar, mungkin di waktu insyaallah. Yang berikutnya fayamutu, alfa'u sababiyatun, fa'nya adalah sababiyah, menunjukkan sebab akibat. Yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'is sababiyati. Yamutu fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab fa' sababiyah. Wa 'alamatu nasbihi hatfun nuni, tanda nasabnya adalah dengan membuang huruf nun, ya, wal wawu fa'ilun, adapun wawunya itu sebagai fa'il. Kenapa membuang nun? Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Ini nasabnya dengan membuang huruf nun. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dulu dari beberapa pertanyaan tadi? Ada yang terlewat? Ya. Li. Li, ya. Jar wa majrur itu sebagai khobar dari laita. Khobar yang berupa jar wa majrur. Ada lagi? Apa? Ya, khobar yang berupa jar wa majrur. Khobar dari laita berupa jar wa majrur, yakni li. Dalam contoh tadi, ya, laita li malan. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Kalau yang ini tadi, contoh-contoh yang ditunjukkan itu dengan fa sababiyah. Sekarang yang berikutnya, yang wawu ma'iyah. Sebagaimana kemarin, ya, sebelum ada asilah, satu faedah yang penting atau dari satu contoh, la ta'kulis samaka wa tashrobal labana, itu dengan wawu ma'iyah atau tentang wawu. Ini diulangi kembali, perhatikan. Lau qulta li waladika, seandainya misalnya engkau berkata pada anakmu, ya waladi, wahai anakku, la ta'kulis samaka wa tashrobil labana, atau asalnya la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. Jadi majzum dengan sukun semuanya. Ta'kul, la ta'kul, wa tashrab. Majzum dengan sukun. Kedua-duanya, ya. La ta'kul, wa tashrab. Itu. Kemudian, fa'akala samaka al-yawma wa syaribal labana ghadan. Kemudian, dia makan ikan hari ini. Wa syaribal labana ghadan. Dan minum susu besoknya. Ghadan besok. Ini orang tua mengatakan, la ta'kul as-samaka wa tashrabil labana. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. Kamu jangan makan ikan dan jangan minum susu. Kemudian sang anak, dia makan ikan hari ini. Besok dia minum susu. Tu'aqibuhu, apakah engkau menghukum dia? Na'am, iya. Kenapa? Karena melanggar larangan. Dua-duanya dilanggar. Kamu jangan makan ikan dan jangan minum susu. Tapi dia malah makan ikan, besoknya minum susu. Jadi dua-duanya dilanggar. Jadi ini larangan umum, berlaku secara umum di semua keadaan, semua waktu. Entah hari ini, entah besok, entah kapan, entah satu persatu atau barengan, secara umum, mutlak ini larangan ini. Kenapa? Karena tadi dibaca majzum, la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. Jadi wawunya itu wawu ataf. Kalau wawu ataf apa? Hukumnya, hukum sesudahnya sama dengan hukum yang sebelumnya. Jadi larangannya ada dua, larangan makan ikan dan larangan minum susu secara mutlak. Sehingga tadi dia melanggar maka dihukum. Ini pemahaman yang bisa diambil dari kalimat ini dengan wawu ataf. Yang berikutnya, walau qulta lahu, seandainya engkau mengatakan padanya, la ta'kulis samaka wa tashrabu al-labana, tashrabu dengan dhammah. Dia marfu. Fa'akala samaka, lalu dia makan ikan. Walam yashribil labana, dan tidak minum susu. Bagaimana? Asin, dia melanggar. Jadi apa aturannya atau dia memerintahkan, kamu jangan makan ikan. Titik. Terus aturan yang kedua, anggap saja seperti itu ya untuk memudahkan memahami ya. Yang pertama, kamu jangan makan ikan. Titik. Kemudian yang berikutnya, kamu minum susu. Titik. Jadi ini ada dua. Yang itu terpisah, tidak terkait. Yang pertama, kamu jangan makan ikan. Yang kedua, kamu minum susu. Ini. Kemudian tadi, sang anak dia malah makan ikan dan tidak minum susu. Berarti dia melanggar dua-duanya. Kenapa? Karena aturannya dilarang makan ikan dan diperintah dalam kurung ya, diperintah minum susu. Tashrabu. Berarti ini kalimat berdiri sendiri, dia dimulai dari awal lagi. Wawunya istinafiyah kemarin ya, untuk menunjukkan itu permulaan kalimat, tidak terkait dengan yang sebelumnya. Sama sekali tidak terkait dengan yang sebelum. Dia berdiri sendiri untuk memulai kalimat yang baru. Ini fi'il mudhari'nya dibaca dengan marfu', dengan dhammah. Ini. Jadi terpisah dari yang sebelumnya. Yang ketiga, walau qulta, seandainya kau mengatakan la ta'kulis samaka wa tashroba al-labana. Fi'il mudhari' yang kedua, wa tashroba mansub dengan fathah. Fa'akala samaka, lalu dia makan ikan al-yauma hari ini. Wa syaribal labana ghadan. Kemudian dia minum susu besok. Bagaimana? Falaisa bi'asin, maka dia tidak melanggar. Li'annan nahya innama huwa lil jam'i bainahuma. Karena larangannya itu hanya kalau dia mengumpulkan keduanya. Larangan itu kalau mengumpulkan keduanya. Artinya makan ikan berbarengan dengan minum susu dalam satu waktu. Satu kesempatan ada ikan dan susu diminum. Makan ikan dulu atau minum susu dulu atau sebaliknya. Yang jelas satu waktu. Itu yang dilarang. Tapi kalau dia makan ikan hari ini, kemudian besoknya dia baru minum susu, maka ini tidak melanggar. Jadi tetap boleh, tidak dihukum. Yang dilarang apa? Berbarengan makan ikan dan minum susu. Nah, itu ditunjukkan tadi fi'il mudhari'nya mansub dengan fathah. Menunjukkan apa? Wawunya wawu ma'iyah. Dia menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat terletak sesudah nahi. Dengan keadaan dia terletak sesudah nahi, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin ya. La ta'kul, lanya kan nahiyah, termasuk salah satu dari 9 perkara. Nahiyah termasuk salah satu dari 9 perkara yang jika kemudian diikuti wawu ma'iyah, maka wawu ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari'. Ini. Hadzal mithalu yadribuhu an-nahwiyyuna li hadzihi al-mas'alati. Contoh ini dibuat oleh para ahli nahwu untuk masalah ini. Tadi menjelaskan tentang wawu ma'iyah, perbedaan dengan wawu yang lain, dan juga pengaruhnya atau amalannya terhadap fi'il mudhari' yang sesudahnya. Ini. Perbedaan amalan, perbedaan makna, perbedaan faedah akan mengakibatkan perbedaan pemahaman, perbedaan hukum ataupun penerapannya. Ya, kalau tadi dilakukan seperti ini, dia melanggar, kalau ini tidak melanggar, dan seterusnya. Hanya apa, berbeda harokatnya saja. Itu. Maknanya berbeda, pemahamannya berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Itu ya. Berikutnya, lau qultu seandainya aku mengatakan la tadnu minal asadi fataslama, jangan mendekati singa itu sehingga engkau akan selamat. Ya. Sahihun, benarkah? Ya. Sahihun, benar. Ya. Al-ana sekarang. La tadnu minal asadi fataslama. Ya, tadi ya. Ad-dunu ini kedekatan, ini bentuk masdar dari tadnu, dari dana yadnu, masdarnya dunuun. Jadi ad-dunu, perbuatan mendekati itu, huwa sababus salamati, apakah dia itu sebab dari keselamatan? Perbuatan mendekati singa, apakah itu sebab dari keselamatan? La, tidak. Lakin idza lam tadnu huwa sababus salamati. Akan tetapi jika dia tidak mendekat, itulah yang menjadi sebab keselamatannya. Jadi sebab keselamatannya apa? Apakah dengan mendekat atau dengan tidak mendekat? Dengan tidak mendekat, itulah yang menjadi sebab keselamatannya. Kalau tetap mendekat singa, ya akan celaka. Secara umum demikian ya, ini. Sehingga tadi yang menjadi sebab as-salamah adalah lam tadnu, tidak mendekat. Ini. Sehingga tadi fa'nya fa' sababiyah ya. Dia menasabkan fi'il mudhari'nya fataslama. Misalun, contoh yang lain. La tadnu minal asadi fayakulaka, jangan mendekati singa itu sehingga dia akan memakan kamu. Sahihun, ini benar. Iya, seperti tadi ya, sebab akibat ya. Kemudian fa sababiyah menunjukkan sebab akibat terletak sesudah nahi, maka dia menasabkan fi'il mudhari'nya fayakula. Contoh yang lain dalam ayat mislu wala tatghaw fihi fayahil 'alaikum ghadabi, dan janganlah kamu berlebih-lebihan padanya sehingga akan menimpa kalian kemurkaanku. Ini di surah Thaha. Ini kemarin sudah dijelaskan contoh ini. Idzan al-asbabul lati taj'alu fa'a sababiyyati nasibatan lil fi'lil mudhari' kam. Jadi sebab-sebab yang menjadikan fa'a sababiyyah itu menasabkan fi'il mudhari' ada berapakah? Tis'atun, ada 9. Sebab-sebab yang menjadikan fa' sababiyah itu menasabkan fi'il mudhari' ada 9. Majmu'atun fi qawli syairi, yang terkumpul dalam ucapan penyair. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaudhihimu tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Al-akhiru min hurufin nasbi. Nah, ini tentang jawab dari fa' dan dari dengan wawu ya, sampai di sini. Kemudian yang berikutnya, kata yang menasabkan atau huruf yang menasabkan yang akhir yang ke-10 yaitu au. Al-akhiru min hurufin nasbi au. Yang terakhir dari huruf-huruf yang menasabkan adalah au bi syarti ayyin an takuna bi makna ila au illa, dengan syarat au tersebut bermakna ila atau illa. Ini. Kemudian tentang nawasibul mudhari', fan nawasibu asharatun, maka kata-kata huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' ada 10. Idza wujida minha wahidun, jika didapati darinya satu saja, satu dari 10 kata-kata yang menasabkan itu, wajaba an tansibal fi'lal mudhari'a, maka wajib engkau menasabkan fi'il mudhari' badala an kana marfu'an, sebagai ganti sebelumnya dia itu marfu'. Asalnya marfu', tetapi ketika didapati salah satu dari 10 nawasibul mudhari' ini, maka fi'il mudhari' menjadi mansub. Falau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan yu'jibuni an tafhamu, ya, aku takjub bahwasanya engkau itu faham. Hadza khata'un, ini keliru. An tafhamu, ini keliru. Waswabu, yang benar apa? An tafhama. Tafhama fi'il mudhari' ini mansub dengan fathah. Kenapa? Karena didahului oleh an. An menasabkan, termasuk salah satu yang menasabkan. Lakin lau soha aqulu, akan tetapi seandainya benar aku mengatakan yu'jibuni an tafhamu. Ya. Limadha? Kenapa? Kenapa ini benar? Lamma ji'na bi dhammati, ketika kami datangkan dengan dhammah an tafhamu. Oh, afan. Gini ya. Lakin lau soha aqulu yu'jibuni an tafhamu. Akan tetapi seandainya benar aku mengatakan kalimat ini yu'jibuni an tafhamu. Limadza lamma ji'na bi dhammati qultum khata'un wa lamma ashba'naha waj'alnaha wawan qultum sahihun. Kenapa ketika kami datangkan dengan dhammah kalian mengatakan khata' tadi ya, an tafhamu yang pertama tadi, yu'jibuni an tafhamu, di situ didatangkan dengan dhammah an tafhamu itu dikatakan sebagai salah. Kemudian walamma ashba'naha waj'alnaha wawan, kemudian ketika kami sempurnakan ya, kami penuhi, maksudnya tadi antafhamu yang kedua ya, ada tambahan wawu, waj'alnaha wawan, dan kami jadikan itu dengan wawu, qultum sahihun, kemudian kalian katakan benar. Li'annaka idza qulta, karena jika engkau mengatakan yu'jibuni antafhamu liwahidin, ini untuk satu, labuda antun antansiba, maka harus engkau menasabkan. Menasabkannya dengan apa? Dengan fathah. Jadi antafhamu itu untuk satu orang, untuk mufrad, maka engkau harus menasabkannya dengan fathah sehingga menjadi antafhama. Sehingga tadi kalau dikatakan antafhamu itu salah. Adapun yang kedua, wa idza qulta li jama'atin, dan jika engkau mengatakan untuk jamaah, untuk banyak orang, fa innaka tansibu bi hadfin nuni, maka engkau menasabkan dengan membuang huruf nun. Ya. Asalnya tafhamuna, nasabnya dengan membuang nun menjadi antafhamu gitu. Jadi berbeda ya, tanda nasabnya berbeda karena yang dimaksud juga berbeda. Yang satu untuk mufrad, yang satu untuk jamak. Ini antafhama untuk mufrad yang benar, taqfahu dan antafhamu untuk jamak, yang benar demikian. Ini. Qala Allah Ta'ala, qala Rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Di surah Al-Qasas ya. Berkata Nabi Musa alaihi salam di sini, Allah alam. Nanti bisa dirujuk kembali. Rabbi, wahai Rabbku, bima an'amta 'alayya, dengan sebab Engkau memberi nikmat kepadaku, dengan apa yang Engkau berikan nikmat kepadaku, falan aku nadhhiran lil mujrimin, maka aku tidak akan menjadi dhahiran, penolong, pembantu bagi orang-orang yang berdosa. Lan adatu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Lan ini adalah adatu nafyi, kata untuk nafi. Wa nasbin, menasabkan, wastiqbalin dan untuk istiqbal, makna akan datang. Aku na fi'lun mudhari'un mansubun bi lan, fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Lan aku na. Ini beberapa contoh ya, tambahan untuk murojaah pada pembahasan yang sebelumnya tentang nawasibul mudhari'. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Yang berikutnya tentang jawazimul mubarak, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.